rasa lelahku. Begitu tulusnya dirimu, kegelapan tak mampu mengalahkanmu. Semua yang kau berikan, yang kau wujudkan, melebihi cinta dari yang kau berikan. Telah ku dapatkan melebihi cinta. Ketangguhanmu tuk lulukan aku, kau tuntun aku, terangkan jalanku. Kau genggam aku, hilangkan takutku, hapuskan rasa lelahku. Begitu tulusnya dirimu, kegelapan tak mampu mengalahkanmu. Berikan yang kau wujudkan, melebihi cinta dari yang kau berikan. Telah ku dapatkan melebihi cinta. Banyak yang ku rasakan, telah ku dapatkan melebihi cinta. Dapatkan